Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Yang dibangun di atas nasihat. Selain untuk Allah, untuk Al-Quranil Karim, dan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, agama sebagai nasihat juga berlaku untuk para pemimpin kaum muslimin. Apa maksud dari nasihat untuk dan kepada para pemimpin kaum muslimin, penguasa, pemerintah, dan orang yang memiliki pemenang di tengah-tengah kaum muslimin? Artinya kita sebagai seorang muslim wajib untuk membantu dan mendukung mereka dalam hal-hal yang baik. Kita sebagai rakyat, sebagai warga, memiliki kewajiban untuk mendukung dan mensupport semua program dan kebijakan pemerintah. Dan tentunya program kebijakan tersebut adalah program dan kebijakan yang baik, sesuai dengan aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla karena kita hidup di bawah pemerintah yang muslim. Kita hidup di negeri ini, negeri Indonesia, sebuah negeri muslimin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berpikir untuk mewujudkan seperti apakah negara Islam itu. Sebab negeri ini adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin. Apa alasan kita untuk kemudian memikirkan khilafah, memikirkan daulah Islamiyah, memikirkan negara Islam ini. Alhamdulillah. Yang kita harapkan dan kita nantikan, yang kita bayangkan sudah terwujud, sudah ada. Tinggal kembali kepada kita sendiri. Seperti apakah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian negara Islam, pengertian negara muslimin. Nah, dalam definisinya yang terbaik adalah pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa negeri Islam itu adalah negeri yang syiar-syiar Islam terlihat jelas, simbol-simbol Islam itu disampaikan secara terang-terangan, tidak dilarang. Nah, simbol-simbol Islam itu seperti apa? Azan, salat berjamaah yang dilakukan secara bersama-sama, salat Id, salat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini syiar-syiar Islam, alhamdulillah. Bukankah ini semua telah terwujud di negeri kita, di negeri Indonesia ini? Maka tidak perlulah berpikir, iya caranya daulah Islamiyah di Indonesia, bagaimana caranya agar ada khilafah menciptakan negara Islam di Indonesia. Indonesia sudah negara Islam. Indonesia adalah negara kaum muslimin. Dibangun dan didirikan oleh tokoh-tokoh Islam. Sejarah itu cukup sebagai bukti bahwa negeri ini negeri Islam. Alhamdulillah. Kita lihat azan berkumandang bebas. Tidak ada satupun yang dilarang untuk mengumandangkan azan. Bahkan di beberapa tempat syiar Islam itu begitu jelas, masing-masing masjid berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah tawanya. Alhamdulillah, azan menggema ke seluruh negeri, ke seluruh pelosok. Tidak ada satupun yang melarang. Nah, itu tadi bahkan berlomba-lomba. Mestinya ini masang toa 3, masang toa 4. Bahkan ada yang masang toa dititipkan di tower milik perusahaan tertentu biar suaranya kesana dan kemari. Alhamdulillah, tidak ada satupun yang melarang, pemerintah mengizinkan. Sholat berjamaah, alhamdulillah, bisa kita lakukan bersama-sama dengan bebas, tenang, terjamin, terlindungi, terjaga. Nah, cuma orang-orangnya saja yang kurang bersyukur. Buktinya masjid-masjid lebih sering kosong. Umat Islam sendiri yang kemudian tidak memanfaatkan nikmat yang besar seperti ini. Memanfaatkan nikmat yang besar seperti ini. Demikian juga sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ditentukan oleh pemerintah waktunya. Bahkan pemerintah kita secara umum mengajak kaum muslimin melaksanakan sholat Id itu di tanah lapang. Sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Pada rakyatnya kurang bersyukur. Pengen sholat ya di masjid masing-masing. Usut demi usut. Asal-muasalnya karena ribut rebutan hasil kota infak. Nah, itu kenyataan kok. Gak bisa dibohongin kita. Kenyataannya yang memang seperti itu. Masing-masing akhirnya buat sholat Id di masjidnya sendiri plus halamannya. Nah, itu tanpa sadar kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di tengah-tengah kaum muslimin di negara ini. Alhamdulillah. Nah, hari-hari ini misalkan kita lihat betapa besar perhatian pemerintah untuk pengurusan ibadah haji. Sekali lagi, kita tidak mengklaim bahwasanya pemerintah itu sempurna. Kita tidak menyatakan secara membabi buta bahwa pemerintah itu tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya, tidak. Nah, oknum-oknum itu akan selalu ada sepanjang zaman, sepanjang waktu. Tetapi marilah kita lihat dari sisi globalnya, umumnya. Betapa besar perhatian pemerintah pada pelaksanaan ibadah haji syiar Islam. Rukun Islam yang kelima. Nah, kita lihat pemerintah subhanallah perhatian yang luar biasa. Indonesia adalah negara yang terbaik dalam hal pelayanan haji. Dibandingkan negara-negara yang lain. Indonesia itu adalah negara yang pelayanannya terbaik. Pelayanannya terbaik. Walaupun kita dengar ada kasus ini terkait dengan haji ya. Dana haji, catering haji. Nah, kemudian biaya haji, lalu porsi haji yang sampai kemudian antri sekian belas tahun. Terlepas dari itu semua, Indonesia tetap dikatakan sebagai negara yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji. Nah, kalau mau cerita pengalaman memang seperti itu. Mulai dari porsi kita setaruh uang ke lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Alhamdulillah. Mudah sekali. Mulai kemudian syarat-syaratnya, ada tim kesehatan, ada tim dari bimbingan haji. Ya itu tadi dengan segala kekurangan yang ada. Pengurusan paspor, enak sekali. Semuanya dibimbing, yang dibawa ini barang-barangnya. Daftar bawaan ibadah calon jamaah haji, 1, 2, 3, 4, 40. 40-an. Bayangkan dengan negara, bandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, negara-negara yang lain pokoknya berangkat urusan-urusan sendiri. Kamu cari informasi sendiri. Nah, tetapi negara kita alhamdulillah di sana ada bagian-bagian yang memang ditunjuk secara khusus untuk melayani proses ibadah haji. Nah, catering makanan kita diuruskan, tempat tinggal memondokan juga diuruskan, berangkat dari Indonesia tinggal masuk dan belum sampai di sana sudah disambut oleh tim, baru turun dari tangga sudah ada tim yang menyambut, sudah pokoknya begini barang-barang khusus, nanti bapak-bapak sana paspor serahkan, kita nggak perlu ngantri, paspor yang kita punya serahkan semua, nanti ada petugas yang ngecas, tunggu lagi sudah ada makanan yang menunggu, nanti ada tim yang mengurus bis mengawal. Sampai di Mekah, harus sampai Madinah, sudah ada tim yang menunggu di depan hotel. Masuk dalam hotel, sudah ada tim yang membagikan kunci. Kunci-kunci kamar naik ke atas, diistirahatkan semua. Nanti ada tim yang semua terus sampai pulang kembali ke Indonesia. Ini kan bukti bahwa negara kita adalah negara Islam. Negeri Indonesia adalah negeri kaum muslimin. Sehingga tidak perlu kita berpikir tentang khilafah Islamiyah. Tidak perlu kita berpikir tentang daulah Islamiyah. Sudah ada. Nah, mengapa demikian? Sebagian orang menganggap bahwa negara Islam itu adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dalam pengertiannya yang sempit. Saya ulangi kembali. Sebagian orang memahami bahwa negara Islam itu pengertiannya adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi dia memahami secara sempit. Maksudnya secara sempit itu apa? Hukum Islam itu kan luas. Hukum Islam itu menyeluruh, menyentuh semua lini kehidupan. Tetapi dia mengartikan hukum Islam itu hanya sebatas hukum yang berlaku pada tindak pidana. Potong tangan, cambuk, rajam, misalkan. Atau hal-hal yang semisalnya. Yang dia pahami pokoknya negara Islam itu pengertiannya negara yang menerapkan hukum pancung. Kalau nggak menerapkan hukum pancung bukan negara Islam. Negara Islam itu adalah negara yang menerapkan potong tangan bagi orang mencuri. Kalau tidak menerapkan potong tangan bagi orang mencuri, bukan negara Islam. Ini memahami negara Islam secara sempit sekali. Seolah-olah hukum itu hanya terbatas pada pelanggaran pidana saja. Islam itu luas. Bukan cuma hal ini saja. Kita di Indonesia mungkin hukum-hukum yang seperti tadi tidak dilaksanakan. Potong tangan, rajam, cambuk, pancung misalkan. Tidak dilaksanakan di negara Indonesia. Bukan berarti Indonesia itu kemudian bukan berarti negara Indonesia dikatakan negara kafir. Bukan kemudian kita mengatakan, oh Indonesia itu bukan negara Islam. Bukan. Hukum yang seperti ini hanyalah sebagian dari lingkaran hukum Islam itu. Dari lingkaran hukum Islam itu. Tetapi kan hukum-hukum yang lain berlaku. Seperti tadi itu. Syiar-syiar Islam. Azan, sholat jamaah, sholat id. Kemudian haji, puasa. Betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Zakat, infak, sedekah, hukum waris, hukum talak, pernikahan, khulu, nah, jual beli tanah untuk wakaf. Ini kan semua ada aturannya yang berlaku dan disahkan oleh pemerintah kita. Sekali lagi, dengan segala kekurangan yang ada. Jangankan mereka, kita saja ada kekurangannya. Kenapa kita menuntut orang lain sempurna? Padahal kita sendiri banyak kekurangannya. Kita inginnya pemerintah harus ini, kudung ini, kudung ini. Nah, maka khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Sekali lagi bersyukur kita hidup di Indonesia ini. Syiar-syiar Islam itu jelas untuk ditampakkan. Simbol-simbol Islam itu tampil. Nah, dengan bebas, tanpa ada larangan, tanpa ada tekanan. Alhamdulillah. Billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah terlibat dalam satu diskusi tentang itu, tentang urgen ataukah tidaknya daulah Islamiyah, negara Islam khilafah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia sudah Islam kok. Memangnya kamu meyakini ini negara kufur, negara ini? Terus itu tadi, pemikirannya sempit sekali. Pokoknya negara Islam itu yang menerapkan hukum-hukum pancung, cambuk, potong tangan, ini, dan itu. Nah, ketika kita ajak dia berpikir bahwa hukum Islam itu luas meliputi akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meliputi tentang akhlak dan adab. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tata cara makan, tata cara minum, buang air kecil, buang air besar, tidur, bangun dari tidur, berpakaian, bermuamalah, interaksi dalam keluarga. Nah, itu kan juga hukum Islam. Sholat kita, zikir kita, itu juga hukum Islam. Itu juga hukum Islam. Memang betul kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Memang benar kata beliau. Abu Hafs Umar bin Khattab. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, hafalkan hadis Nabi. Hafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan membuat ahlul bid'ah, akan membuat ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu itu akan terdiam. Kalau sudah dihadapkan dengan hadis Nabi, kemungkinannya hanya ada dua, terima atau menolak. Kalau sudah menolak hadis Nabi, jelas penyimpangannya, jelas sesatnya. Ya. Nah, dalam diskusi itu akhirnya saya bacakan beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang saya itu masih hafal, sekarang sudah agak-agak lupa. Baru pulang dari Yaman jadi masih kres. Jadi bisa menyebutkan Nabi mengatakan demikian. Intinya hadis-hadis Nabi seperti hadis Abdullah bin Umar, hadis Abi Hurairah dan yang lain riwayat Muslim tentang perintah Nabi untuk menjaga jenggot, kebetulan orang itu berbicara hukum Islam, jenggotnya dicukur. Ketok banget gitu. Cukup itu saja. Akhirnya terdiam dia. Membantah hadis Nabi loh, jangan macam-macam. Nabi yang nyuruh. Nah, kamu berpikir tentang hukum Islam dalam tingkatan negara. Hukum Islam pada tingkatan dirimu saja belum terwujud, belum tercapai. Nah, sholatmu bagaimana, zikirmu bagaimana? Seperti apakah sudah seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wasallam ataukah belum? Kan begitu. Alhamdulillah sekali lagi tidak perlulah berpikir wah buka cabang ISIS di Indonesia. Wah misalnya khilafah Islam. Islam itu sudah. Indonesia itu sudah Islam. Indonesia itu negeri kita, negeri kaum muslimin. Negeri kita, negeri kaum muslimin kok enggak mikir angel-angel susah. Laksanakan saja. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hukum-hukum Islam yang sudah ada. Kita saja belum bisa menerapkannya secara utuh kok, sempurna. Hukum Islam yang berlaku pada diri kita sendiri. Hukum Islam yang berlaku pada keluarga kita. Pada keluarga kita sendiri. Nah, kok berpikir sampai ke atas? Terlalu jauh berpikirnya. Rencananya terlalu muluk-muluk. Nah, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, ini pengertian dari nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Artinya kita membantu, mensupport mereka, mendukung mereka pada program-program yang serta kebijakan pemerintah yang tidak melanggar Al-Quran dan tidak melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dukung, support. Nah, demikian juga bentuk nasihat untuk mereka adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, para penguasa. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Inilah salah satu kewajiban kita sebagai warga, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mungkin selama ini terlupakan. Yang mungkin selama ini terlupakan. Kalau boleh saya menyampaikan sebuah pertanyaan dan jawabannya monggo dijawab sendiri-sendiri. Nah, sudah berapa kalikah kita secara khusus mendoakan kebaikan untuk para pemimpin negeri ini? Jawabannya masing-masing. Monggo dijawab. Mau dijawab sekarang lantang mengatakan belum. Ya monggo. Misalkan belum pernah. Ya silahkan. Dan ini, pong ini tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan, menyadarkan. Kewajiban ini kewajiban kita loh sebagai warga. Kewajiban kita sebagai rakyat. Lebih dari itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang hamba, pertanggungjawaban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wis ping piro ndongake kebaikan buat pemimpin muara. Atau mungkin selama ini malah ndongake ala has dan asisan. Ini prinsip ahli sunnah. Prinsip salaf. Nah, prinsip salaf. Secara khusus loh. Bukan cuma mengaminkan khatib. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk para pemimpin kami. Amin. Terus mikir, tahu. Kapan? Nah, itu pas ada kesempatan, jumatan atau apa. Khatibnya mendoakan kebaikan pemimpin. Saya aminkan. Enggak. Yang saya maksud kita sendiri secara khusus gitu loh. Doakan ya Allah, mudah-mudahan para pemimpin negeri ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Bapak Budiono kan masih jadi presiden kita dan menteri-menterinya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari teman-teman yang buruk. Ya Allah, pilihkan untuk mereka bithanatul khair, teman-teman yang baik, kan para pembisik-pembisik yang baik. Itu doanya secara khusus loh, nyebut nama. Jawabannya kembali ke masing-masing. Tapi kalau untuk sebagai contoh, insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya sudah melakukannya, kan itu. Ngasih contoh kan ya, saya sudah melakukannya. Alhamdulillah. Nah, ini monggo kewajiban yang belum dilaksanakan ini, monggo dilakukan. Kalau perlu nanti malam, jangan nunggu besok. Terus mikirnya jangan, yang penting tahu. Jangan, itu kewajiban yang terus berlanjut. Kewajiban yang terus berlanjut. Kalau nanti misalkan presiden yang sudah terpilih ini, yang sudah terpilih secara resmi, dilantik, diangkat secara resmi sah, ya doanya kan ganti lagi. Sebut nama presiden yang berikutnya nanti. Kan begitu. Sekarang presiden nanti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Bapak Budiono, para menterinya, stafnya. Itu doakan kebaikan. Alhamdulillah. Ini prinsip ahli sunnah loh. Yang dikatakan para ulama seperti Ibn Mubarak, Fubail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain. Seandainya saya punya satu doa mustajab, tidak akan saya berikan untuk si A, si B, si C, bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan. Tapi doa mustajab itu, kalau memang pasti saya punya, akan saya berikan untuk penguasa. Semoga mereka baik. Itu saja. Dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga, salah satu bentuk nasihat untuk para penguasa adalah memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang baik. Memberi masukan kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, perkara diterima atau tidak, ditolak ataukah tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Yang jelas kewajiban kita sudah terlaksana, memberi masukan dengan cara yang baik. Masukan yang baik juga tentunya. Walaupun ditolak akhirnya, bukan masalah. Toh kewajiban kita sudah terlaksana. Nah, maka agak aneh, saya pernah melihat ini, unjuk rasa di Solo. Unjuk rasa di Solo, anak-anak muda itu mahasiswa, bawa bendera Islam itu, HMI. Singkatannya apa? Kepanjangannya? Himpunan Mahasiswa Islam, terus gondrong-gondrong. Gondrong, rokok, wah, macam-macam. Demo di Selamat Riyadi. Waktu itu ya, tahun berapa ya, 2009 apa 2008. Nah, ya ada kebijakan pemerintah yang kata mereka boleh. Artinya menginjak-injak dan merampas hak rakyat. Oh, kami kayak gagah banget tuh. Mahasiswa semester 5, semester 6 berorasi-orasi di depan sana. Wah, kita gagah. Apalagi kalau sudah disuruh kamera, tambah sekali lagi. Ya, Mas, sampai ke Mas. Gini, saya lihat dari belakang ini. Aduh, sakit. Orang-orang kayak gini saking semangatnya, tapi tidak terbimbing oleh ilmu ya. Akhirnya salah kaprah. Keliru jalan. Nah, nasihat seperti itu, bagaimana mungkin sampai ke pemerintah? Caranya seperti itu ya, orang dirungok. Bilang, ada demo Pak, istirahat biasa. Bayaran biasanya. Ya, pemerintah kan begitu sikapnya. Nah, pemerintah begitu sikapnya. Sampai akhirnya ada kalimat yang terucap, afdalu jihadin. Apa? Inda sultanin jair. Katanya. Masya Allah, berlindung dengan hadis Nabi. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Mereka teriak sebaik-baik jihad itu yang melawan penguasa. Artinya sekolah ngendi dari mana? Ketok lera tahu belajar bahasa Arab. Coba hadis Nabi tadi. Afdalu jihadin indallah. Kan gitu. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Diartikan apa? Jihad yang terbaik itu melawan penguasa. Dari mana kata melawan ini? Kalau kita artikan jihad yang terbaik. Jihad yang terbaik itu di muka bumi adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran langsung di hadapan penguasa. Indah-indah sultan yang jahil, penguasa yang zalim. Bukan di tempat yang jauh dari penguasa. Jadi kalau ingin mengamalkan hadis ini, saya ajari caranya. Datangi langsung, misalkan Pak Bupati gitu. Datang ke rumahnya, ada kesempatan ketemu gitu. Langsung bisik-bisik, Pak, naik wangi. Nah, ini kenapa kok Nabi mengatakan jihad yang terbaik? Ya karena, apa namanya, totoani nyawa ini. Nah, kalau cuma di jalan raya, dibiarin aja. Mau dikasih makanan, biasanya orang yang demo juga rasa kasih makanan ke polisi langsung anteng. Wah. Terus polisinya ada yang beli nasi bungkus, minuman. Ah, makan dulu Pak, istirahat dulu. Nanti setelah makan, demo lagi gak apa-apa. Bahasanya polisi kayak gitu. Oh iya, terima rebutan. Kan ada pernah kejadian unjuk rasa seperti itu kan. Akhirnya apa? Ribut sendiri antara peserta, rebutan makanan. Polisinya di belakang, guyang-guyut. Cuma butuh berapa uang, berapa ratus ribu beli nasi bungkus, bagi-bagi kan. Seperti itu jihadnya mereka. Kenapa kok Nabi mengatakan jihad yang terbaik? Karena itu tadi, totoani nyawa. Naradi, pah, sekaligus itu. Pak, panjenengan keliru. Itu dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sebuah hadis Nabi SAW juga. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin memberikan nasihat pada pemimpin penguasa, pegang tangannya. Ajak dia di tempat yang sepi, sampaikan nasihat itu. Naik wani loh. Ini baru jihad yang terbaik, bukan teriak-teriak di jalan, bukan teriak-teriak di lapangan atau di bawah tugu. Yang terus minta diliput oleh wartawan, diundang wartawan, yang liput. Terus gagah itu, konferensi pers kami dari Dewan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus ini. Kampus Darul Hadits Al-Mansurah Klugen. Ini kampus loh ini. Kampus juga, ini tempat kuliah gitu ini. Kuliah malam loh gitu ini. Ambil hukum tadi, hukum Islam. Sama FKIP, ilmu pendidikan. Pendidikan Islam juga. Nah, berani, itu yang dimaksud oleh Nabi Alaihissalam, jihad yang terbaik itu. Pegang tangannya, itu kata Ibn Abbas juga. Kalau memang engkau ingin memberikan nasihat, sampaikan antara kamu dan dia saja. Jangan sampai ada orang lain yang dengar. Maka ketika ada khalifah, kalau tidak salah khalifah Abdul Malik atau khalifah Marwan ketika itu, yang Marwan Ibn Hakam yang melakukan satu kebijakan yang zalim, waktu itu sahabat Usamah bin Zaid masih hidup, radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas ada beberapa orang bilang, ya Usamah, kenapa kamu tidak nasihati dia? Sudah keliru kok dibiarkan saja. Apa kata Usamah bin Zaid? Memangnya kalau saya ngasih tahu dia, memberikan nasihat dia, saya harus ngasih tahu kamu juga? Paham gak maksudnya? Artinya sahabat Usamah bin Zaid sudah memberikan nasihat kepada penguasa tersebut. Ini sahabat Nabi loh. Yang keberaniannya, wah rauh apa-apa aneh awal ini. Usamah bin Zaid 18 tahun sudah jadi pemimpin panglima perang. Iya kan? 18 tahun. 18 tahun usianya sudah jadi pemimpin perang. Prajuritnya siapa? Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abu semua ini. Sahabat sebenarnya jadi anak buahnya. Makanya ini orang-orang gak ngerti ilmu itu seperti itu. Usamah. Dikandani kok ya. Kan gitu kalau bahasanya. Kandani ya. Keliru kok. Dikandani. Kata Usamah ya. Usamah bin Zaid. Radiyallahu ta'ala. Memangnya kalau saya ngasih nasihat dia. Terus saya harus laporan sama kamu. Nasihat kepada penguasa itu diam-diam. Gak perlu disampaikan di atas mimbar. Gak perlu disampaikan dalam konferensi pers. Tidak perlu disampaikan melalui surat elektronik. Ke apa? Tidak perlu disampaikan ke surat ke media-media massa begini-begini, enggak perlu. Nah, justru orang-orang seperti itu para penakut biasanya. Wah ini pas rame-rame itu. Wah koncon oke, selagaman, HMI, ini dan itu. Wah, Allah lah. Pas pisah, cicil-cicil, jangan pak. Ada yang pernah jadi ke HMI ya, nanti. Yang tersinggung loh ini. Pas dicicil satu-satu baru, oh, jangan pak, saya cuma ikut-ikutan apa. Bener, enggak pak. Ah, ya penakut mau jadi pelaksana jihad terbaik di atas muka bumi. Tak gimana? Begitu. Itu wali a'immatin muslimin. Bentuk nasihat kepada para penguasa. Tadi insya Allah cukup 3 dari sekian banyak. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Alaihissalam, wa'amnatihim, agama ini pun nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Artinya kita menginginkan kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita ingin kebaikan itu diperoleh oleh kita. Kita tidak ingin ada sesuatu yang buruk menimpa mereka. Sebagaimana kita berusaha agar keburukan itu tidak menimpa kita. Kita merasa tersentuh. Kita tetap sayang dan cinta kepada mereka. Kepada kaum muslimin secara umum. Kita ingin agar mereka kembali kepada Al-Haq. Kita ingin agar mereka kembali kepada Allah. Bukan kemudian senang kalau melihat mereka tersesat. Bukan. Atau ikut senang ketika mereka susah. Bukan. Tetapi kita berusaha agar bagaimana caranya agar kita, mereka bersama-sama untuk kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, maka pantas bila sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah satu dari 4 hadis utama di dalam Islam. Ini kalau dilaksanakan, kita amalkan, sudah sungguh sangat luar biasa sekali. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini tambahan pada kajian Ba'da Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua dan mohon perhatiannya. Kalau tidak ada keperluan, silakan duduk sebentar. Kalau tidak ada keperluan yang penting, mohon duduk sebentar karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Sulaiman hafizahullah taala kepada beliau. Udzal sahafan wal aturan.